السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah hari ini kita akan baca surah Al-Maidah ayat ke-84. Nah, silakan dibaca. Baik, dibaca. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayyudkhilana rabbuna. Ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Dan mengapa tidak kami beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang telah kebenaran yang telah datang kepada kami, dan kami ingin agar Allah memasukkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang soleh. Al-wawu harfu istifna, ma harfu istifham, lana jar majrur, la harfu nafi, nu'minu fi'il mudore, domirnya fa'ilnya bukan domir. Fa'ilnya wawu. Hah? Nahnu. Billahi jar majrur, al wawu harfu atfin, ja ma isim mausul sebagai mubtada, ja'a fi'il madhi, na maf'ul bi. Manya kayaknya manya jangan ini deh. Jangan mubtada, dia matuf ke lafzul jalalah Allah. Matuf ke lafzul jalalah Allah. Ja'a fi'il madhi, na maf'ul bi, minal haqi jar majrur, al-wawu harfu atfin, natma'u fi'il mudore, fa'ilnya nahnu, an harfu asmas daria, yudakhilana fi'il madhi, fa'il mudore mansubun bi'an, na maf'ul bi, Rabbuna, Rabbu fa'il, na mudhof ilai, ma'a dhorof al-qawmi mudhof ilai, as-solihin ini na'at, waqalu wa ayyu raumun alaina fi ayyu laumin alaina wa ayyu laumin alaina fi imanina billahi watasdiquna bil haqi watasdiqina, kan maksudnya keimanan. Watasdiqina bil haqi alladhi ja'ana bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min indillahi watiba'ina lahu watiba'ina lahu wa narju an yadkhulana rabbuna ma'a ahlil ta'ati fi jannatihi yaumal kiamati. Dan mereka berkata, dan kehinaan apa yang akan menimpa kami, gitu. Kehinaan yang akan menimpa kami karena kami beriman kepada Allah dan membenarkan yang benar yang telah datang kepada kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, dan kami mengikutinya, dan kami berharap agar Allah memasukkan kami bersama orang-orang yang taat ke dalam neraka pada hari kiamat. Ke dalam neraka dalam surga. Maaf ya. Kedok maaf. Ya Ya, maaf. dalam surga ya. Ke dalam surga pada hari kiamat. Maaf. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Dan mengapa kami tidak mau beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada kami dari kebenaran, dan kami sangat ingin agar Allah memasukkan, ya, agar Rob kami memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Ini merupakan perkataannya orang Nasrani, karena ini ayatnya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah mengatakan bahwa dibandingkan Yahudi, orang Nasrani itu lebih dekat ya kepada Islam, ya. Karena memang kalau Yahudi itu sangat sangat nyata permusuhannya. Dan memang kalau kita baca Sirah Nabawi, ya, di masa Rasulullah itu peperangan yang sering terjadi itu antara kaum Muslimin dengan Yahudi. Ya. Karena memang jumlah orang Yahudi di apa bangsa Arab itu banyak ya, tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani ketika itu tuh kumpulnya di Syam ya. Karena memang waktu itu Syam masih dikuasai oleh Bizantin atau Romawi Timur. Sehingga clash antara kaum Muslimin dengan Nasrani tidak sebanyak dengan orang Yahudi. Dan memang banyak di antara orang-orang Nasrani yang pada akhirnya memilih untuk berislam ya, untuk masuk Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ini ya. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah? Ya, sementara kami sangat ingin agar Rob kami memasukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagian dari orang-orang Nasrani ada yang beriman kepada Allah. Ya. Ada yang akhirnya memeluk Islam. Nah, ya baca Umar Fudail. Ahsanallahu ilaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Maka Allah membalas mereka dengan apa yang mereka katakan. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-fa'u harfu atfin, athaba fi'lun madin, hum maf'ulun bihi. Allahu lafzul jalalah fa'il, bima jarwa majrurun. Qalu fi'lun madin, al-wawu fa'iluhu, jannatin. Maf'ulun bihi dari asaba tajri fi'lun mudhari'un min tahti jar wa majrurun mudhafun ilaihi al-anharu fa'il dari tajri khalidina hal fiha jar wa majrurun al-wawu harfu 'athfin dhalika ismun isyarah mubtada' jazau khabar al-muhsinina mudhafun ilaihi. Tafsirnya, fajazahumullahu bima qalu minal i'tizazi biimanihim bil islami wa talabahum an yakunu ma'al qawmi salihina jannatin. Ini kayaknya wa talabihim kali ya. Oh, nah. وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصالحين جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا يحولون عنها وذلك جزاء إحسانهم في القول والعمل. Maka Allah membalas mereka dengan apa yang mereka katakan dari kemuliaan dengan iman mereka, dengan Islam mereka, dan permintaan mereka agar mereka dijadikan bersama orang bersama kaum yang soleh. Yaitu Allah membalas mereka dengan surga yang mengalir di bawah istananya dan pohonnya, sungai-sungai. Mereka tinggal tetap di dalamnya dan tidak dikeluarkan darinya. Mereka tidak berubah keadaannya. Dan itulah balasan bagi kebaikan mereka pada perkataan dan amal mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Maka Allah pun membalas mereka dengan apa yang mereka ungkapkan dan dengan apa yang mereka ucapkan, bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah balas mereka dengan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat ihsan, bagi orang yang berbuat kebaikan. Di tafsir dikatakan wa dzalika jazaa'u ihsanihim fil qawli wal 'amali. Itulah balasan kebaikan mereka pada ucapan dan perbuatan mereka. Ini lagi-lagi menegaskan bahwasanya dalam Islam itu ucapan dan perbuatan itu harus seiring, ya, harus beriringan. Tidak terima keimanan seorang kalau dia hanya mengatakan beriman tapi tidak ada amalannya. Sebaliknya kalau orang melakukan, ya, amalan-amalan kebaikan, tapi dia punya keimanan dalam hatinya, maka amalannya pun tidak diterima. Ya. Nah, baca Satbori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Dan orang-orang yang kafir dan membohongi ayat-ayat kami, mendustakan. Yang mendustakan ayat kami, mereka adalah penghuni surga. Penghuni neraka. Neraka jahim. Neraka jahanam. Jahim bukan jahanam. Neraka jahim. Al-wawu harfu atfin ladzina ismu mausul jadi mubtada. Ya. Kafaru khobar mubtada. Masa khobar? Ini mah kalau ada mausul setelahnya silah. Jadi ini bukan mungkin jadi mubtada khobar, ya. Kafaru fil madi aja. Kafaru fil madi jadi khobar. Enggak, belum. Khobarnya mah ini ntar. Sekarang gini deh. Sabari, coba kalau misalnya orang-orang kafir itu kalimat sempurna, enggak kan? Enggak, belum jelaskan, ya, apa-apa. Jadi ini enggak ada kedudukan. Faru fil madi, ya, al-wawu. Al-wawu fa'ilun. Wawu harfu atfin kazzabu fi'lun madi, al-wawu fa'ilun bi ayatina jar majrur. Naknya maf'ulun bi. Bukan maf'ul bi apa? Fa'ilun. Kok fa'il sih? Mana fiilnya? Kan ada fi ayati. Mudah fiilai. Mudah fiilai. Mudah fiilai. Ya. Ulaika. Ulaika mubtada. Ulaika mubtada. Ashabul jahim. Ashabu jadi. Khobar. Khobar. Al-jahim jadi mudah munilai. Ya, sekarang khobarnya Aladina mana? Jadi jumlah dari ulaika ashabul jahim. Ah, mentas, ya, betul. Jadi ya, khobar dari al-lazin. Wal-lazina jahadu wahdaniyatallahi. Wahdaniyatallahi wa ankaru ubuwati Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzabu bi ayatihi al munazzalati ala rasulihi ayahum ashabun nari al mulazimuna laha. Nah, orang-orang yang menentang keesaan Allah dan mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membohongi ayat-ayat yang diturunkan kepada rasulnya, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Yang kekal di dalamnya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat kami, mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi kebalikan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal, mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sementara orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka pun kekal di dalamnya. Jadi sebagaimana ahli keimanan dan ahli kebaikan Allah kekalkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula ya orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzu billah. Naam. Yang baru bergabung kalau mau baca tunjuk tangan ya, karena aneh hanya akan meminta baca yang udah siap bacanya. Bagi yang baru gabung, kalau mau baca tunjuk tangan aja. Naam. Baca sekarang. Bu Nurul Huda ya baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ya ayuha ayu ya terjemahin dulu Bu. Ya astagfirullahaladzim. Yeah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik yang Allah telah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya harpunida ayu munada ha tanbih ya. Hanya harpu tanbih ya. Ya. Allazina badal ya, kemudian aman. Isim mausul sebagai badal, amanu fi'il madhi waw sebagai fa'il, la harpu nafi harpu nahi. Tuharrimu fi'il fi'il mudhari. Majrum bila majrum bila waw sebagai fa'il, tayyibati maf'ulun bi ma isim mausul sebagai mudah nilai dari tayyibah ya, mudah menilai. Ahalla fi'il madhi Allahu sebagai fa'il, lakum jar majrur, alwaw hatu atfin la ini untuk larangan ini apa? Harpun nahi. Ya nahi. Tak tadu fi'il madhi alwaw sebagai ya, fi'il mudhari majzumun bila. Majzum bila. Naam. Inna harfu taukid wa nasbin Allaha ismu inna la harpun nafi yuhibbu fi'il mudhari fa'ilnya ke mustatir kembali ke Allah. Al-muqtadina ini apa? 50 lebih. Ayatnya tafsirnya. Tafsirnya. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ahallatin. Ini kalau ini. Udah putus ya. Tayyibatin ahallahu lakum. Ahallahu lakum minal mata'imi. Minal mata'imi wasyamar musyaribi. Wal masyaribi wanikahin nisa'i fayudayiku dan fayudayiku ma wassallahu alaikum la tataja wazu hududa maharamallahu Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik apa yang telah Allah halalkan untuk kalian dari makanan dan minuman dan menikahi wanita. Maka itu akan mempersempit apa yang Allah telah perluas untuk kalian, dan jangan kalian menentang hukum-hukum apa yang Allah haramkan. Tajawuz itu melampaui batas. Tajawuz itu memaluatkan juga ya. Melampaui batas ya. Wala tajawazu yang kalian batas, ini hududullah hukum-hukum Allah ya. Batasan ya benar, hukum atau batasan. Iya, batasan yang telah Allah haramkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Misalnya, Ustaz. Amin ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini berisi larangan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana Allah juga melarang kita menghalalkan apa yang Allah ya haramkan. Nah, keduanya enggak boleh. Yang benar adalah kalau Allah katakan halal, maka kita katakan halal. Ya, kalau Allah haramkan, maka kita katakan haram. Jadi apa yang halal kita katakan halal, apa yang haram kita katakan haram. Dan apa yang di antara keduanya itu namanya syubhat, ya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Yang halal itu sudah jelas. Yang haram pun sudah jelas. Ya, wa ma bainahuma ya muta'al mutasyabihat. Dan apa yang ada di antara keduanya namanya syubhat ya, mengandung syubhat. Bagaimana kalau kita mendapati suatu dihukumi ya sebagian mengatakan dia halal, sebagian mengatakan haram, maka dia adalah syubhat. Dan syubhat ini sebaiknya dijauhi. Seperti misalnya apa ya? Contohnya ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa semua hewan air, mau di laut ataupun di air tawar, itu halal. Makanya ada yang mengatakan ya bahwa buaya itu halal. Gitu. Sementara banyak ulama yang mengatakan buaya itu haram. Karena apa? Karena ya punya taring dan hewan buas gitu. Ya. Maka dalam hal ini kan namanya syubhat. Maka lebih baik dihindari. Toh makanan banyak, kecuali dalam keadaan darurat. Ya misalnya seseorang ya tersesat di hutan, nggak ada makanan, dia hanya menemukan buaya di depannya, makanya boleh dimakan karena darurat ya. Tapi dalam keadaan normal yang seperti ini dihindari. Jadi ayat ini sekali lagi menjelaskan tentang jangan mengharamkan apa yang halalkan. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah sendiri yang melakukannya. Ini gara-gara ya biasa lah urusan rumah tangga ya. Jadi ada salah satu istri beliau memberikan madu, kemudian beliau minum, kemudian ketika menghadap istri yang lain, istri lain ini cemburu gitu ya. bau apa ini, gitu kan? Padahal nggak bau, cuma sengaja istrinya ini ingin mengungkapkan kecemburuannya. Maka saat itu Rasulullah bersumpah tidak akan minum madu lagi. Maka turunlah ayat yang menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa tidak boleh seorang Rasul itu mengharamkan apa yang halalkan. Ya. Jadi kita pun sama, nggak boleh. Ya. Apa yang halal kita kan halal, apa yang haram kita katakan haram. Meskipun ya kalau zaman sekarang banyak sebetulnya makanan yang halal tapi nggak boleh dimakan, ya. Misalnya orang kena penyakit diabetes gitu ya, dia kan nggak boleh banyak makan yang mengandung gula kan. Tapi kita katakan makanannya halal, cuma ghairu thayyib kan. Karena kan kriteria makanan dalam Islam itu selain halal dia juga harus thayyib, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa gula itu haram bagi diabetes, enggak, dia ghairu thayyib, ya, tidak baik, ya. Gulanya mah halal, ya. Misalnya kue manis itu halal, ya. Cuma kita katakan itu adalah ghairu thayyib, ya. Tidak baik, ya, bagi orang yang penyakit diabetes, ya. Nah. Silakan dibaca. Bu Alfi baca. Alfi Hasanah. Nggak mau, ya? Baik. Bu Dewi, Umum Mikyal. Nah, Ustaz. Ya, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidzukumullahu billahi. Bukan, Bu. Ayat 88. Oh iya, masyaallah. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepadamu yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang engkau kepadanya beriman. Al-wawu harfu adfin, kulu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, mimma jar majrur, rozaqo fi'il madhi, kum maf'ulun bih, Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, halalan maf'ulun bih, tayyiban na'at, Ustaz, ya. Ya. Wattaqullah, al-wawu harfu adfin, ittaqu fi'il amr, allaha al-wawu sebagai fa'il, allaha lahu jalalah sebagai maf'ul bih, alladhi isim mausul sebagai na'at dari lahu jalalah Allah, antum dhamir munfasil sebagai mubtada, bihi jar majrur, mu'minuna khobar. Tafsirnya, batamat ta'u ayuhal mu'minuna bil halali tayyibi mimma a'tokumullahu wa manahakum iyahu wattaqullaha biimtisali awamiri. Ini kalau kayak gini dilebur biimtisali. Wattaqullaha biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Fa inna imanakum billahi yujibu alaikum taqwahu wa muraqabatahu watamattau nikmatillah wahai orang-orang mukmin yang halal dan thayyib dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu dan anugerahkan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya iman kalian kepada Allah mewajibkan atas kalian takwa kepadanya dan apa, Ustaz? Muraqabah itu merasa diawasi. Dan merasa diawasi olehnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallahu khairah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan makanlah oleh kalian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Nah, ini melanjutkan ayat yang tadi bahwa seorang muslim itu diperintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib, ya. Karena ada banyak ya makanan yang halal tapi tidak baik bagi sebagian orang, ya. Seperti orang yang punya penyakit tertentu, maka banyak makanan yang merupakan pantangan buat dirinya, maka yang seperti ini namanya tidak baik. Maka prinsip dasarnya dalam masalah makanan adalah yang pertama harus halal, yang kedua harus thayyib, harus baik. Nah, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ya, dan makna takwa sering diulang-ulang, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Nah, baca buku niat ya. 89 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 89. Artinya dulu ya, Allah tidaklah menghukum kalian karena kekeliruan kalian di dalam sumpah-sumpah kalian, tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa yang kalian sengaja dengan sumpah itu. Maka kafaratnya atau penggugur dosanya adalah memberi makan 10 orang miskin dari standar ya, dari kebiasaan atau standar apa yang mereka makan. Kalian. Apa yang kalian makan? Bukan, apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian atau memberikan pakaian ya, memberikan atau membebaskan seorang budak, dan siapa saja yang tidak mampu melaksanakan hal itu maka dia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat atau penggugur dosa atas sumpah-sumpah kalian apabila kalian berjanji. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian, Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Alamu harfu nafin yu'akhidhu fi'il mudhari kum maf'ulum bi Allah lafzu jalalah fa'il dari yu'akhidhu billagwi jarwa majrur fi aimani jarwa majrur kum mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, lakin harfu istidrok ya Ustaz. Yeah. Harfu istidrok, yu'akhidhu, fi'il mudhari, dengan fa'ilnya domir mustatir huwa, kum maf'ulum bi, bima jarwa majrur, akotum fi'il maudi, dengan fa'ilnya antum. Dengan fa'ilnya tum. Ya. Dengan fa'ilnya tum, al-aimana maf'ulum bi. Al-wawu harfu atfin, Fu'atfin kafarotuhu, kafarotu muftada ya. Ya. Al-ha'u mudhafun ilai, it'amu khobar, asyaroti, ini mudhafun ilai dari it'am, Ustaz. Ya. Mudhafun ilai dari it'amu, masakina, ini tamyiz ya. Masakin enggak mudhof ilaih lagi? Oh iya, mudhof ilaih. Masakina mudhofun ilaih min ausati jar wa majrur ma na'at ma isim mausul sebagai na'at tuta'imu. Tunggu dulu. Kok na'at? Nah, dari mana? Na'at kan, dari min ausati, ausatinya enggak tanwin. Ini menunjukkan bahwa dia itu mudhofun ilaih ya. Oh ya, mudhof dia ya. Berarti isim mausulnya sebagai mudhofun ilaih ya. Tuta'imu fi'il mudhari aw sebagai fa'il. Ahlikum maf'ulumbi. Au harfu adfin kiswatu ma'atuf ke it'amu hum mudhafun ilaih. Au harfu adfin tahriru ma'atuf ke it'amu rokobatin mudhafun ilaih. Fahu harfu adfin man isim syartin sebagai mubtada. Lam harfu nafiyin wajazmin yajid fi'il mudhari'un majzum bi lam fasiyamu alfa'u harfu jawab siyamu khobar ya. Khobar salasati mudhafun ilai ayyamin mudhafun ilai dzalika isim isyarah sebagai mubtada kafaratu khobar aimani mudhafun ilai kum mudhafun ilai idza dzarfiyah syartiyah halaftum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il. Alwaw harfu atwin, ihfazu fi'il amr. Alwaw sebagai fa'il, aimana maf'ulum bihikum mudhafun ilai. Al-ka'u harfu jar ya. Harfu jar. Al-kafu bukan al-ka'u. Oh iya, al-kafu. Al-kafu harfu jar, dhalika majrur. Yubayyinu fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya Allah lafzu jalalah sebagai fa'il dari yubayyinu lakum jar wa majrur ayati maf'ulumbi dari yubayyinu alha'u mudhafun ilai la'alla harfu taroji kum isim la'alla tashkuruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il khobar dari la'alla. Nah, 89. La yu'akibukumullahu ayyuhal muslimuna fima la taqsuduna aqdahu. Maksudnya yaksidu ya. Sidu. Oh, ya. Fima la taqsiduna. La taqsiduna aqdahu minal aimani. Betul, Ustaz? Iya, betul. Minal aimani. Mislu qawli ba'duk. Qawlu apa qawli, Ustaz? Mislu qawli. Oh iya deh, mudhafun ilaih ya. Mislu qawli ba'dukum. Ba'dikum. Mudhafun ilaih lagi. Mislu qawli ba'dikum. La wallahi. Wabala wallahi. Walakinna yu'aqibukum. Walakin aja bukan lagi. Oh iya deh, tadi kan udah itu ya. Walakin yu'aqibukum fima qasadatum ya. Ya. Tadum aqdahu biqulubikum. Fa idza lam tafu bil yamini betul ya. Bil yamini. Ya bil yamini. Fa ismu dzalika. Fa ismu dzalika yamhuhu Allahu bima tuqaddimunahu mimma syara'ahu Allahu lakum. Kafaratun min it'ami ashqati muhtajina. La yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum likulli miskina ini kan jadi khobar muqaddam likulli miskinin nisfu sa'i min ausato ta'amin ada min min ausati ta'aya min ausati ta'ami ahlil baladi au kiswatihim maaf kesannya ya au kiswatihim likuli miskini ma yakfi fil kiswati urfan ya Ustaz urfan au i'taqa mamluki Au i'taki mamluka minarrik ya. Mamluk Mamlukin kan ini mudhaf ilaihnya kan? Mudhaf ilaihnya itu oh yang membebaskan budak. Bebaskan budak. Au i'taki au i'taki mamlukin minar riki gitu. Dari perbudakan ya, minar riki. Fal haliful ladzi lam yafi yaminihi yamin kan maful bi yami oh ya yaminahu bi yaminahu mukhayyaru ya mukhayyaru oh ini ada banyak ya apa benar iya kan iya lam yafi bi yaminihi ya bi yaminihi mukhayyaru ya mukhayyaru mukhayyarun baina hadhil umuri bainal hadhil umuri salasati faman lam yajid syai'an min dzalika fa 'alaihi siyamu salasati ayyamin sati ayyamin tilka mukfiratu mukafiratun jangan ditanyain tilka mukafiratu mukafiratu ya mukafiratu adimal adamil wafai bi aimanikum wahfadhu ayyuhal muslimuna aimanakum bijtanabil halfi awil wafai gitu Ustaz awil ya. Wafai in halaftum awil kafaratu idza lam awil kafarati idza lam tafu biha kama bayyanallahu lakum hukmal aimani wa tahallula minha yubayyinu lakum yubayyinu lakum ahkama dinihi litashkuru lahu ala hidayatihi iyyakum ila tariqil mustaqimi. Allah tidak akan menghukum kalian wahai orang-orang muslim pada apa yang kalian tidak berniat dengan sumpah atau janji itu tentang keimanan ya Ustaz? Sumpah itu yang sumpah deh. Sumpah ya yang kalian bersumpah tanpa berniat atau tanpa bermaksud seperti perkataan sebagian dari kalian. Demi Allah gitu ya. Demi Allah. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian pada sumpah yang kalian niatkan di dalam hati kalian. Maka apabila kalian tidak dapat memenuhi sumpah-sumpah itu, maka itu adalah dosa yang akan Allah hapus darinya atas apa yang dulu mereka kerjakan. Dari apa yang dulu disyariatkan oleh Allah kepada kalian sebagai kafarat atau penggugur dosa. Yaitu kafaratnya yaitu memberi makan 10 orang miskin bagi mereka yang 10 orang miskin yang mereka tidak mampu dan tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup mereka. Untuk setiap orang miskin setengah dari sok. Sok itu ukurannya, sok. Iya, yeah, iya. Yeah. Atau dari standar rata-rata makanan penduduk negeri itu. Atau memberi pakaian kepada mereka untuk setiap orang miskin apa yang mencukupi di dalam sandang atau pakaian menurut kebiasaan mereka maksudnya. Atau membebaskan budak dari perbudakan. Dan orang yang berjanji, dan orang yang berjanji yang tidak bisa menunaikan. Oh, yang tidak bisa menunaikan sumpah. Tidak menunaikan di antaranya tentang urusan ini. Enggak gitu. Maka orang yang berjanji yang tidak bisa menunaikan sumpahnya diberi pilihan antara Pilihan antara tiga ya dari tiga urusan ini. Maka siapa yang tidak dapat melakukannya maka barang siapa yang tidak dapat melakukannya tentang hal itu, maka dia berpuasa 3 hari gitu. Maka baginya puasa 3 hari. Hal itu merupakan kafarat atau penggugur dosa atas ketiadaan pemenuhan janji atas sumpah-sumpah kalian. Maka jagalah wahai orang-orang muslim atas sumpah-sumpah kalian dan jauhilah sumpah dengan menjauhi sumpah. Atau penuhilah bila kalian bersumpah. Atau bayarlah kafarat apabila kalian tidak dapat melakukannya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum dari sumpah itu dan melepaskan diri darinya. Dan Allah telah menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum agamanya. Agar kalian bersyukur kepada Allah atas hidayah Allah kepada kalian menuju jalan yang lurus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah tidak mengambil sumpah kalian yang tidak diniatkan, akan tapi Allah menganggap apa yang kalian niatkan ya dari sumpah kalian. Jadi kalau ada orang yang lagi bercanda gitu ya, kemudian nggak sengaja terucap sumpah ya, misalnya bilang, karena kalau orang Arab itu sering mengucapkan wallah ya, makanya ditafsirkan dikatakan la wallah bala wallah. Orang Arab itu sering ngomong wallah wallah, padahal maksud dari demi Allah di situ bukannya sumpah, itu hanya kebiasaan mereka saja. Makanya seperti ini tidak dianggap sebagai sumpah. Yang dianggap sebagai sumpah itu kalau diiringi dengan tekad kuat di dalam hatinya. Artinya dia memang berniat, misalnya seseorang mengatakan saya bersumpah kalau anak saya lulus, ya saya akan misalnya melakukan sesuatu gitu ya. Makanya seperti ini dia dianggap hukumnya, ya. Sumpahnya akan dianggap, artinya wajib untuk ditunaikan. Kalau misalnya ternyata sumpahnya ini terlalu berat untuk dilakukan, misalnya dia mengatakan kalau anak saya lulus, mungkin saking dia merasa bahwa anaknya itu nggak akan lulus, dia bersumpah kalau lulus anaknya akan, ya, dia akan misalnya sedekah 1 miliar. Padahal dia nggak punya uang sebanyak itu. Maka yang seperti ini boleh mengganti sumpahnya dengan kafarat. Ya. Kafaratuhu it'amu 10 masakin. Ya. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari standar yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi kalau ada orang yang melanggar sumpahnya, maka kalau dia tidak, ya memang enggak sanggup untuk melakukan sumpahnya, dia boleh menggantinya dengan memberi makan 10 orang miskin dengan takaran awsati ma tut'imuna ahlikum. Standar yang biasa dia berikan kepada keluarganya. Artinya kalau misalnya dia adalah orang yang biasa-biasa saja, yang memang hari-harinya misalnya makannya hanya tahu tempe dan ikan teri gitu ya, maka ya standarnya cukup yang seperti itu. Sementara kalau orang-orang yang berkecukupan ya makannya misalnya selalu pakai daging atau ayam, maka dia pun sama. Memberi makannya yang seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan dia memberikan makan keluarganya. Artinya kalau dari keluarga menengah ke bawah yang makannya misalnya tahu tempe dan ikan asin, maka yang seperti itu nggak masalah diberikan sebagai kafarat ya. Tapi kalau orang kaya, ya misal dia sering makan daging, ya minimal ayam, Maka itulah yang diberikan ya, 10 porsi ini. Kan di dalam tafsir dikatakan setengah sok ya. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Berarti kalau setengah sok 2 mud ya. Satu mud itu seukuran kalau kita menggabungkan dua telapak tangan kita. Jadi kalau misalnya ada beras di depan kita, maka setengah sok itu ya 2 kali kita ngambil beras. Ya. Gampangnya satu porsi makan aja ya. Jadi misalnya seorang itu apa namanya? Entah dengan kasih berasnya mentahnya boleh atau makanan matangnya pun boleh ya. Jadi misalnya dipanggil 10 orang miskin kemudian diberi makan 10 porsi ya, 10 nasi beserta lauknya. Dan penunaian kafarat memberi makan ini enggak harus satu waktu ya. Bisa aja misalnya satu orang miskin diberi makan selama 10 hari. Jadi tiap hari spiring gitu ya. Atau kita panggil 10 orang miskin, kita langsung kasih 10 piring, nah itu selesai. Jadi enggak mesti harus bersamaan. Au kiswatuhum, atau ya boleh juga memberi pakaian ya. Jadi boleh memberi makan atau memberi pakaian, tentunya memberi makan lebih murah ya daripada memberi pakaian. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Nah ini juga ya lebih berat lagi ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu ingin menghapus perbudakan ya. Karena banyak sekali ya kafarat dalam Islam yang bentuknya adalah membebaskan budak ya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka siapa yang tidak bisa mewujudkan ya, tidak dapatkan ya, maksudnya misalnya orang yang sangat miskin, jangankan ngasih makan orang gitu ya. Buat dirinya aja susah, maka yang seperti ini boleh ganti dengan berpuasa 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza halattum. Itu adalah kafarat dari sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Jadi jangan biasakan untuk bersumpah ya. Bersumpah sama nazar ya, kurang lebih sama lah. Jangan sering-sering ya. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Makanya para ulama mengatakan nazar itu sesuatu yang makruh sebetulnya, sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena mensyaratkan terjadi sesuatu baru mau bersedekah. Harusnya kita sedekah itu harus ikhlas ya. Jadi tidak menunggu sesuatu baru mau sedekah. Tapi sedekah mah kapan aja. Makanya di tafsirnya dikatakan ya, jangan membiasakan diri bersumpah ya. Jadi tinggalkan bersumpah. Kalaupun sudah terlanjur bersumpah, maka tunaikan sesuai dengan yang kita sumpahkan ya. Kalau enggak mampu baru membayar kafarah. Intinya jangan bermudah-mudahan dalam bersumpah ya. Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian. Artinya kalau sudah bersumpah maka tunaikanlah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Jadi kita patut bersyukur ya sebagai seorang muslim memiliki Al-Qur'an. Di mana di dalamnya memiliki pedoman hidup yang sangat lengkap, bahkan super lengkap dibandingkan dengan kitab-kitab selain Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an ini Masya Allah, semua hukum ada semua ya. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena peraturannya sudah paripurna, semua sendi kehidupan kita telah diatur ya pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita wajib mensyukuri nikmat ini ya. Nah. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya. Kita akan lihat kalau ada pertanyaan. Budaya Elis bertanya, sumpah apa sama dengan nazar? Iya, nazar itu bagian dari sumpah. Ya. Nazar itu bagian dari sumpah. Jadi sama. Ya. Jadi kalau ada orang nazar, ya, kemudian dia tidak mampu melakukan nazar, maka dia membayar kafarat dengan ini. Ya. Dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kemudian Budaya Elis bertanya, yang tiga itu apakah merupakan urutan Ustaz? Iya, ini pilihannya. Jadi kalau misalnya pilihan pertama yang paling mudah adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya. Atau ya kalau misalnya dia mau yang lebih tinggi lagi memberi pakaiannya. Atau lebih tinggi lagi memerdekakan budak. Tentunya kan kalau zaman sekarang nggak mungkin ya. Nggak ada budak zaman sekarang. Gitu. Jadi ketiga hukum ini adalah pilihan. Terserah mau diambil yang mana sebagaimana di tafsirnya ya. Falhalifulladhi lam yafi yaminihi mukhayyarun baina hadhil umuri salasati. Jadi orang yang bersumpah yang tidak mampu menunaikan sumpahnya diberi pilihannya antara tiga pilihan ini. Jadi bebas. Mau yang mana dulu? Jadi mau memberi makankah atau memberi pakaian atau memerdekakan budak, terserah yang mana aja. Dan kalau misalnya tiga-tiganya enggak sanggup, jadi memberi makan enggak punya uang ya, memberi pakaian juga enggak punya pakaian, memerdekakan budak juga enggak punya budak, maka fasya musala sati ayyam. Dia berpuasa 3 hari ya. Nah, jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.